macet didinya. Teka deuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna. Nu kadeuleu Abu Rijalna. Nah ieu penghalang hijab. Ngalo lagi teh nya. Aduh. Penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal. Macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kudu ngigituan. Ci, aing mah teu ditasia nyun proposal cek Kangjeng Nabi, ja aing mah nita ge hayung ngalanjutkeun ieu ilmu Allah. Lantaran Kangjeng Nabi, mah Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta, ngawariskeun ge ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Bungaheun nyana barang leuleuh ka Indonesia. Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai. Nuhun cek Kangjeng Nabi. Di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi. Apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang? Da teu maot Kangjeung Nabi mah. Da teu tekadkeun maot mah angeus-angeus teu maot ka kalayangan Kangjeung Nabi mah. Neuleuh ka Pasar Kemis, alhamdulillah. Neuleuh ka Sepatan, alhamdulillah. Neuleuh ka Kota Tangerang, nuhun loba jasa ulama, masyaallah. Ngan begitu arah suka Golkar, goblok. Kangjeung Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu? Barang ngaju-ngajukeun proposal sial jasa ieu. Ieu aing mah teu nita kos kitu, teu nita aing mah nita ge ikhlas. Pandina Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din. Ulah haju kos kikituanan. Kangjeng Nabi neuleukeun bae, wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu. Teu beres ieu kiai, teu beres, tunggu tanggal mainna ieu. Nu geus ge geus alalambruk ancur. Ieu deui ngamulaian ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Kangjeng Nabi. Eta almanak jaki kuloba dihareupeun imahna. Je. Pan haju nge SMS-an babaturanana. Emang kitu-kitu pod. Ye, pan jadi kieu atuh. Kangjeng Nabi ngalayang. Aduh, gideung bae gideung. Barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngajung-ngajukeun proposal gideg bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa kaamanatan ilmu ngan teu kuat ieu budak batinna dileuk ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama yeuh Kangjeng Nabi ka kalayangan lamun urang teu nekatkeun ka kalayangan neuleuan ka urang eta ngagelok ngagelok ngagelok ngagelok mantak urang aing keur babelajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih. Ji atuh lamun wali ka kalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca selawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema duri angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan selawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa ka kalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi na. Nah urang teu isin di hadiran ku Kangjeng Nabi urang asup Golkar. Apa isin ente apa urang ieu ka kalayangan Kangjeng Nabi dihareupeun urang teh keur aya dideuleukeun urang teh ngajukeun proposal gideg Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu mantak kuari ararambruk teu boga tekad ka dinya batinna kurang teger nu dideuleuh ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureun nya ayeuna tekadkeun ka kalayangan mantak. Nu mantak kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema. Begitu nyaritakeun dunia terus anu-anu bagaimana enggak gitu aja henteu kitu bae ih isin ka tuan seh cenah bagus teh jelema. Cek teh hebat di jelema ieu. Aya isin ka tuan seh ja tuan seh mah teu sepeun cenah kana dunia. Sanajan loba ge teu dimaksud eta hebat tah. Boga ka isin ka tuan seh berarti boga guru tanyana teh eta. Akur ieu saguru ka jeung kukumaha. Urang mah coba kuari nu diagungkeun Kangjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Perebut panitia. Duit muludan. Pan ka di Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi saban eta hadir Kangjeng Nabi. Pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta. Mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi. Guys, tahun hareup ulah dipake deui eta laknat Kangjeng Nabi karana. Jin teu berkesinambungan. Panitia teu berkesinambungan, kiai jeung ustad teu berkesinambungan. Geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu. Nu kurang make mah, nu make mah atuh henteu. Pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet, ka mana ieu WH, ka mana ieu Atut,

hakikat nama anjin kerba barengan jeng maung, hakikat nama anjin kerba barengan jeng gajah. Tiga di dalam bayar lantaran walima nyahuan di beretak hakikatan gitu lirik. Nggak ada kakak itu, waduh, ayah buaya darat. Neledi ke harap, waduh, ayah mau. Neledi ke dia ayah gajah. Neledi ke dia ayah anjing. Dibere paham, tak? Numata kadang-kadang galak di luar nalar, waliullah mah. Lantaran nyana nele ke hakikat, tak? Iya, tak, ayatna, tak? Mata Gus Dur ngomong saka capang nabahe. Gus Dur ngomong saka daek nabahe, di dalam kunyana. Ngerin kos gitu, iman lah, jajahin jelemah. Lain jelemah. Ayah monyet dipoto barang hasil foto nak banget na jelemah. Ayah jelemah dipoto barang hasilnya banget monyet. Ji, sihat deh. Ayah gajah, gajah dipoto tak banget na banget awewe gelis. Ayah anu kadian tenon gara-gara dahwat. Heh tulah letih lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto banget na banget wanita cantik. Masya Allah lumnan. Libanon, orang Iran ini megelis ya mas. Bener, ayah awalnya dipoto truk baik, banget gajah. Iya salah, mau dipoto di asli kan monyet kabe bisa ya. Masya Allah. Ji, itu nusuk kukulah didongengkan Mama Sobari. Mama Sobari deka mekasa salaman kabehan tek tek tek tek tek tek tek. Lalaki awe beres salamannya na sholat. Ditegor kapan kumuridna mama teu aya nu darekeun ngamakmum ka mama aya kitu kunaon pan mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun ka teu wudu deui jama mama teh sasalaman jeung jelema aya kitu janu sasalaman jeung mama mah monyet kabeh pan teu batal meureun mama aya ka monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing-aing bae monyet. Iya tugas lain deui wali Allah mah. Lantak murikak bulu orang jeng wali Allah sing hade jeng wali Allah mah emang kumaha gitu. Lain sambarangan nyana teh anu matak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan. Lamun masih kena aya nafsuan moal diangkat jadi wali. Ketika nyana geus eueuh nafsuan, nafsul amaratu bisui, nafsul lawamah geus eueuhan. Nu aya teh nafsul radiah, nafsul kamilah, nafsul mardiah. Eta teh bisa kadele karakter-karakter jelema. Ketika menghadapi bupati, bawa kadele nama eta teh mau. Ketika kan jeung polisi bua eta teh buaya rekeban jelema bae kopok caprok caprok caprok ci atuh geus ku eta mah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah janana ge teu sadarnya ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah wah iya iya kuya asana ieu ya tuh kumaha nya bae cenah nya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah. Moal Tuan Syekh Abdul Qadir galak ngomong na. Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasa na galak na luar biasa. Kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa nele kamaraneh kabeh ieu anu ieu anu ieu anu ieu anu di mana ieu ayatna mendasar apa teu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah menta mujizat coba atuh cara Kanjeng Nabi Musa man. Abu Jahal terkira-kira geus teu Muhammad man. Pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge. Geus aya Muhammad Muhammad de qomo sallallahu sallallahu kos kitu mah geus mad mad mad mad cicing sia mad mad. Teh bahasa Abu Jahal tah. Mun aya di Cikupa nu mad madan gitu eta ge. Atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae. Masya Allah. Coba atuh datangkeun coba ka dieu. Mukjizat cara nu baheula kenal qati wal asa ul maidah. Tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bijanahai illa umamun amsalukum. Di samping mujizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mujizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan. Numantak ilamu ya aulia Allah, ilamu ya ulama, sing hade sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung, hati-hati anjeun sebab jeung kuda, hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung oray, hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya, hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan. Tah numantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cici.